Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik pertemuan 152, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, bab Shalatul Musafir, bab shalatnya musafir. Kita sudah sampai di dalam perkataan Ibnu Naqib rahimahullah, wa yajuzu al-jam'u baina az-zuhri wal 'asri fi waqti ihdahuma. Diperbolehkan, kata beliau rahimahullah, menjama' atau menggabungkan antara zuhur, salat zuhur, dengan salat asar di waktu salah satu dari keduanya. Menggabungkan antara zuhur dengan asar di waktu salah satu dari keduanya. Artinya, boleh di waktu zuhur menggabungkannya, boleh pula di waktu asar menggabungkannya. Wa bainal maghribi wal isya kadzalik. Sebagaimana diperbolehkan menggabungkan antara maghrib dengan isya. Fi kulli safarin tuqsaru as-salatu fihi. Dan itu dilakukan di setiap kali safar yang dikosor di dalamnya salat. Tentunya safar yang dikosor di dalamnya sholat adalah safar yang memenuhi kriteria, baik terkait dengan jarak ataupun terkait dengan tujuan. Ya, harus jaraknya jarak safar, yaitu menurut jumhurul ulama 80 km, dan juga tujuannya adalah harus tujuan yang mubah, bukan safar dalam rangka tujuan yang haram. Tentunya ma'asyiral muslimin, bolehnya menjama antara zuhur dengan asar, begitupun maghrib dengan isya, memiliki tujuan. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, lima syaqqati fi'li kulli minhuma fi waqtihi. Karena adanya masyaqqah, yaitu kesulitan untuk melakukan sholat tersebut pada waktu yang normal. Itu ada kesulitan. Ya, dalam kondisi kita safar akan berhenti dalam jumlah yang sangat banyak misalnya, apalagi maghrib dengan isya, ya zuhur asar. Ya, berat kalau terlalu sering berhenti. Atau kerasa lelah yang ada di tubuh, ya di mana kita ingin segera menggugurkan kewajiban kita, ya sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan sholat. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Abbas, berkata bahwa Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam yajma'u baina salati az-zuhri wal 'asr. Nabi menggabungkan salat zuhur dan asar, kata Abdullah bin Abbas. Idza kana 'ala az-zahri sayrin. Apabila Nabi sedang berada di atas tunggangan, kata para ulama, ai musafiran, yaitu Nabi berada dalam kondisi musafir. Wa yajma'u bainal maghrib wal isya, sebagaimana beliau menggabungkan, menyatukan, mengumpulkan antara maghrib dengan isya. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim dan yang lainnya meriwayatkan masih dari sahabat yang bernama Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam jama'a baina as-salati fi safratin safarnaha fi ghazwati Tabuk, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menggabungkan di antara salat ketika beliau sedang safar, yaitu safar bersama kami dalam perang Tabuk. Nabi menjamak salatnya. Fajama'a baina az-zuhri wal 'asr, maka saat itu dalam perang Tabuk Nabi menjamak antara zuhur dengan asar. Wal maghrib wal isya, Nabi pun menjamak antara maghrib dengan isya. Qala Sa'id ibnu Jubair rahimahullahu taala, ya, berkata Sa'id ibnu Jubair, ya, qultu li ibni Abbas, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ma hamalahu ala dhalik, apa yang membawa Nabi melakukan hal itu, kenapa Nabi menjamak? Ibnu Abbas menjawab, arada an la yuhrija ummatahu, karena Nabi tidak mau menyulitkan umatnya dalam kondisi safar, badan letih, ingin cepat sampai ke tujuan, ya, berat kondisinya, maka Nabi ingin memberikan apa, keringanan. Nabi tidak mau ada haraj, ada kesulitan yang dialami oleh umatnya, ya, maka diberikanlah ketentuan hukum yang meringankan, di mana seorang musafir memungkinkan untuk menjama baina az-zuhur wal asar au baina al-maghrib wal isya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini, fa in kana nazilan fi waqtil ula fattaqdimu afdal, apabila seorang musafir itu berhenti, transit, istirahat di waktu yang pertama, zuhur asar waktu pertamanya zuhur, maghrib isya waktu pertamanya maghrib, apabila seseorang turun atau berhenti atau istirahat di waktu pertama, fattaqdimu afdal, maka dalam kondisi itu mentakdim adalah lebih utama, artinya kerjakan zuhur dan tarik asar ke waktu zuhur. Itu yang dimaksud dengan takdim. Wa in kana sa'iran fattakhiru afdalu, tapi kalau kita mendengar kumandang azan sedangkan kita sedang berada di tengah-tengah perjalanan, fattakhiru afdal, maka menunda atau mengakhirkan itulah yang lebih utama. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Oh, dikatakan di sini penjelasan, ya, sedikit penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Dikatakan di sini, lil jam'i baina sholataini fis safari suratan, menjama' antara dua salat ketika safar ada dua bentuk, ya, ada dua bentuk. Yang pertama kata beliau jam'ut taqdim, yaitu jama' taqdim. Wa dhalika bi an yusalli الصلاتين المجموعتين في وقت أولهما, yaitu mengerjakan dua salat sekaligus di waktu yang pertama, zuhur asar, ya, zuhur, maghrib isya, ya, maghrib. Ini kita sebut dengan jamak takdim, menyegerakan atau mendahulukan. Fayakunu qad qaddama as-salata tsaniyata, maka kalau orang mengerjakan asar di waktu zuhur, maka dia telah qaddama yuqaddimu taqdiman, dia telah memajukan atau menyegerakan salat yang atsaniyah kedua. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua kata Profesor Dr. Mustafa Dib, jam'ut ta'khir. Jamak ta'khir, ini kalimat yang tidak lagi asing tentunya di telinga kita, jam'ut ta'khir. وَذَلِكَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ فِي وَقْتِ ثَانِيَةٍ يَا فِي وَقْتِ ثَانِيَتِهِمَا, melaksanakan dua salat baik zuhur asar ataupun maghrib isya di waktu yang kedua, artinya di waktu asar atau di waktu isya, ditakhir, ditunda. فَيَكُونُ قد اخر الصلاه الاولى. Kenapa disebut ta'khir? Karena orang yang melakukan jenis yang kedua ini, akhara as-salata al-ula, dia telah mengakhirkan salat yang pertama. Harusnya zuhur dia kerjakan ketika azan, tetapi dia akhirkan pelaksanaan salat zuhur sampai masuknya waktu salat asar. Para pemirsa Niaga TV, mudah-mudahan diberkahi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan riwayat dari sahabat yang mulia yang bernama Muaz radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Kana fi ghazwati Tabuk. Nabi pernah berada dalam perang Tabuk. إذا ارتحل قبل أن ترتفع الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جمعا. Ya, apabila Nabi melakukan perjalanan sebelum azan zuhur dikumandangkan, maka di antara petunjuk kebiasaan beliau yang hendaknya kita ikuti, menunda zuhur sampai datangnya salat asr. وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ. Tetapi kalau Nabi melakukan safar setelah zawal, setelah matahari tergelincir ke sebelah barat yang menandai masuknya salat zuhur, maka dalam kondisi itu yang disunnahkan adalah menjamak takdim. Ya, menjamak apa? Menjamak takdim. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, hadis yang baru saja kita bacakan adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Lalu Ibnu Naqib, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala merahmati beliau. Wa idza jama'a taqdiman fa syartuhu, apabila seorang musafir melakukan jamak takdim, maka ada beberapa syarat. Yang pertama, dawamu as-safari, dawamu as-safari, yaitu dawamnya dia dalam kondisi safar, artinya safar yang dia kerjakan belum habis, masih berlaku, maka harus ada dawamu as-safar. Ya, dikatakan di sini hatta yadkhula fi tsaniyati lin iqadiha qabla zawali al-udhr, dan itu masih tersisa waktu, artinya masih dia dianggap musafir, harus bertahan sampai sholat yang kedua. Dia ingin menjamak zuhur dan asar, maka dua-duanya harus selalu dikerjakan dalam kondisi sedang safar. Lalu dikatakan di sini wa taqdimul ula, dan mendahulukan yang pertama. Saya ingin menjamak zuhur dan asar, berarti zuhur dulu. Karena asar mengikuti zuhur, zuhur diikuti. Kalau kita dulukan asar, gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena dia tabi, sedangkan zuhur matbu. Bagaimana yang mengikuti didahulukan dibandingkan yang diikuti? Gak bisa seperti itu. Yang diikuti muncul, baru ada yang mengikuti. Maka wajib zuhur dulu, baru asar. Kalau takdiman, kalau sholatnya apa? Takdiman. Maka dikatakan di sini wa taqdimul aula, niat untuk takdim itu lebih utama. Wa niyatul jam'i qabla al-faragil ula, dan harus niat menjamak sebelum selesai dari sholat yang pertama. Jadi sebelum dia takbiratul ihram, salat zuhur, dan dia akan melaksanakan asar, maka sebelum zuhur dia sudah menghadirkan niat di hatinya hendak menjamak. Ya, waniyatul jam'i fi waniyatul jam'i qabla faragi al-ula. Wa imma fil ihrami au fi athna'iha, atau boleh juga saat ihram atau saat apa namanya melaksanakan sholat. Niatnya boleh saat takbiratul ihram atau saat di pertengahan sholat. Niat apa? Maksudnya niat menjamak. Wa in lam yufarriq bainahuma fa in farraqa yasiran lam yadur. Syarat yang ketiga, tidak boleh dipisahkan antara sholat yang akan dijamak. Zuhur asar, kalau jamak ya jamak, jangan dipisahkan. Ya, dikatakan di sini, لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا يَجَعَلُهُمَا كَصَلَاتٍ وَحِدَةٍ. Karena kalau kita menjamak sholat, maka kita jadikan seolah-olah satu sholat. وَوَجَبَتِ الْمُوَالَاتُ بَيْنَهُمَا كَرَكَعَاتِ الصَّلَاتِ الْوَحِدَةِ. Maka wajib melakukannya secara beriring-iring, sebagaimana dalam kasus ya muwalah ya di dalam rakaat salat. Ya, fa wajabatil muwalatu bainahuma ka rakaatis shalah alwahidah, bagaimana salat yang satu. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, fayaghtafir lil mutayammim talabun khafifun, dimaafkan bagi seorang yang hendak bertayammum, dia mencari air beberapa waktu. Artinya otomatis zuhur asar akan terpisah oleh mencari air. Itu tidak masalah kata beliau. Fayaghtafir lil mutayammim talabun khafifun. Kalau dia mencarinya sebentar, kalau lama misalnya ya enggak bisa juga. Lalu dikatakan di dalam kasus jamak takdim, para pemirsa Niaga TV, di dalam kasus jamak takdim, fa in qaddama tsaniyata fa batilatun. Apabila misalnya saya menggabungkan zuhur dan asar, saya kerjakan dulu asar dan itu dilakukan di jamak takdim, enggak bisa. Karena asar mengikuti zuhur. Bagaimana yang mengikuti ditaruh di depan, yang muncul dulu yang diikuti baru muncul yang mengikuti. Itu kata beliau. Wa in aqama qabla shuru'ihi fi tsaniyah. Ya. Apabila dia aqama, ya dia menegakkannya, mengerjakannya qabla, sebelum shuru'ihi, dia memulai fi tsaniyati, di dalam salat yang kedua. Atau lam yanwi al-jam'a fil ula, atau di rakaat di salat yang pertama dia belum niat berjamak, atau terpisah antara dua salat dengan waktu yang lama. Dalam tiga kasus ini wajib ta'khiru tsaniyati ila waqtiha, wajib mengakhirkan salat yang kedua sampai ke waktunya. Yaitu pertama apa namanya, aqama qabla syuru'ihi fi tsaniyah. Seseorang melaksanakan sholat ya sebelum dia mengerjakan yang kedua, ya aqama qabla syuru'ihi fi tsaniyati, au maksudnya katanya lam yanwil jam'a fil ula. Jadi ketika dia sholat zuhur misalnya, dia belum berniat ingin menjamak, atau dia memisahkan antara waktu zuhur dan asar, maka dalam kondisi-kondisi ini wajib ta'khiru tsaniyati ila waqtiha, wajib mengakhirkan salat yang kedua ke waktunya, ke waktu yang semestinya, karena tadi sudah dipisah dalam waktu yang lama ya, atau tidak niat untuk menjamak di awal dan lain sebagainya. Wa in aqama ba'da faraghihima madata. Ya. Wa in aqama, seandainya seseorang melaksanakan salat ba'da faraghihima, ya, setelah menyelesaikan keduanya, madata ala sihah, maka yang sudah dilaksanakan itu sah. Intinya kita boleh melakukan jamak takdim, dan yang harus diperhatikan betul para pemirsa Niaga TV, jamak takdim zuhur dengan asar harus zuhur dulu. Berbeda nanti kalau jamak takhir. Ya, dalam jamak takhir melaksanakannya berurutan, zuhur dulu baru asar, itu sunnah. Sunnah. Ya kenapa? Kok berbeda? Iya berbeda. Dalam kasus takdim, zuhur itu diikuti, asar mengikuti. Ya kalau dibalik, ya maka zuhur mengikuti asar, padahal asar waktunya belum masuk. Adapun dalam kasus takhir, ya dalam kasus takhir, waktu zuhur memang sudah lewat. Seandainya dia ingin zuhur dulu boleh, atau dia ingin asar dulu boleh, memang waktu asar sudah masuk. Jadi dalam jamak takdim harus sholat pertama yang dikerjakan. Zuhur ya zuhur dulu, maghrib ya maghrib dulu, baru setelahnya asar, setelah maghrib baru isya. Tapi dalam jamak takhir berurutan sifatnya adalah mustahab. Coba kita lihat. Wa idza jama'a ta'khiran lam yalzamhu illa an yanwa illa an yanwiya qabla khuruji waqtil ula biqadri ma yasa'u fi'luha. Apa artinya itu? Wa idza, dan apabila seorang musafir jama'a, dia menggabungkan ta'khiran, ya di waktu yang kedua, maka dia tidak lazim berniat kecuali sebelum habisnya waktu yang pertama. 10 menit lagi waktu zuhur mau habis. Maka dalam kondisi itu dia wajib berniat untuk mengakhirkan zuhur ke waktu asar. Ya dikatakan, wa idza jama'a ta'khiran, apabila seorang musafir menggabungkan ta'khiran, yaitu dengan mengakhirkan sholat, zuhur dilakukan di waktu asar, lam yalzamhu, maka tidak dilazimkan atas dia niat kecuali ya sebelum habisnya waktu yang pertama. Annahu yuakhiru liyajma'a, ya dia berniat mengakhirkan untuk menjama. Falau lam yanuhi uthim wa kanat qada'an, apabila seseorang musafir dia tidak niat menjama takhir dan waktu zuhur berlalu habis begitu saja dan tidak ada niat di hatinya dia ingin menjama, maka dia dianggap berdosa. Dan kalaupun dia sholat zuhur di waktu asar, itu bukan jama' tetapi qada. Itu bukan jama' tetapi qada. Wa yundabu tertibu, dalam sholat jama' takhir disunnahkan at-tertib, berurutan, tapi tidak wajib. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Wal mu'alah, mu'alah itu berkesinambungan, tidak terpisah. Wa niyatul jam'i fil ula, dan niat jama' di pertama, yaitu di waktu yang pertama. Itu para pemirsa Niaga TV yang bisa kita bacakan dengan sedikit agak cepat. Insyaallah kita esok hari kita akan bahas tentang jama' dikarenakan hujan. Pembahasannya singkat. Setelah itu kita bahas nanti salatul khauf. Ya, salat dalam kondisi khauf, salat dalam kondisi perang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Biji-bijian tipe MSP 1200C dari Maxipack. Untuk Anda yang bergerak di bidang produksi aneka produk atau bahan yang memiliki karakteristik tepung, granul, biji-bijian, dan sejenisnya, pengemasan produk ini jadi lebih mudah, praktis, cepat, serta akurat. Mesin didesain secara kompak dan berkualitas, sangat mendukung untuk pemakaian skala industri dan kontinu. Material top quality yang awet, kokoh, serta food grade. Dilengkapi dengan berbagai timbangan otomatis. Akurasi timbangan sangat tinggi dan dapat diatur sesuai dengan bobot yang diinginkan. Mikrokomputer mainboard sehingga hemat energi. Multifungsi untuk pengemasan berbagai karakteristik bahan. Fungsi 2-in-1 untuk mengisi bahan dalam kemasan sekaligus menakar bobot bahan yang diisi dalam kemasan. Kapasitas rank filling 20 hingga 1200 gram. Sangat mudah disetting dan dioperasikan. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda.

belum terlihat dengan jelas. Baik, Dajjal akan turun ke Mirqanah, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita, sampai-sampai ada seorang yang pergi menemui istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya, dan bibinya, kemudian mengikat kabar gaib ya, kabar gaib yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tentunya yang menjadi PR kita adalah memastikan riwayatnya. Ya, kalau saya tadi tidak salah, di situ disebutkan hadis riwayat Imam Ahmad ya, tinggal nanti kita merujuk kepada penjelasan para ulama ya, bahwasanya bagaimana takhrij atau penjelasan tentang status hadis ini dari sisi sahih atau tidak sahih, itu tentunya jadi permasalahan ya. Walaupun dari sisi makna saya lihat tidak ada yang janggal dari hadis tersebut, bahwa diceritakan bahwa kebanyakan pengikut Dajjal itu adalah misalnya kaum wanita, maka hendaknya ketika Dajjal muncul kita menahan para wanita, baik itu ibu, istri, anak-anak ya, atau bahkan dengan istilah lain mengikat mereka untuk tidak keluar dari rumah. Dari sisi makna saya rasa tidak masalah, hanya saja PR kita adalah bagaimana kita bisa memastikan kesahihan hadis tersebut. Allah alam bissawab. Apakah benar urutan posisi, maksudnya apa ini? Apakah benar urutan posisi Allah seperti ini? 7 langit, kursi, air, arasy, Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah disifati dengan maha tinggi. Allah disifati dengan sifat tinggi, al-ali. Ya, fahuwal qahiru fauqa ibadihi. Dia Allah maha kuasa. Ya, dia maha menguasai hamba-hambanya, dan dia maha tinggi. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik. Ya, ada lapis, 7 lapis langit ya. Dan di atasnya ada kursi, lalu ada air ya. Fauqahul ma, dan di atasnya ada arasy. Dan Allah maha tinggi di atas arasy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa, kata para sahabat Nabi, bimakna ala. Ala artinya tinggi. Wartafa'a, dan naik. Ya, Allah tinggi. Ya, dia aliyul azim. Ya, dia yang maha tinggi. Ya, dan ini sesuatu yang disepakati oleh para ulama dari zaman sahabat. Begitupun setelahnya, ya, para imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Mereka sepakat mengatakan Allah adalah maha tinggi. Ya, tinggi dari sisi zatnya, dan tinggi pula dari sisi sifat-sifatnya. Ya, tinggi zatnya, zatnya adalah zat yang maha tinggi, dan sifat-sifatnya pun tinggi dalam pengertian mulia, sempurna. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eka di Bandung. Apabila saya safar keluar kota mengunjungi orang tua, apakah dibolehkan ada menjamak qasar, salat-salat yang bisa dijamak, dan berapa hari batasannya? Itu sudah kita bahas kemarin ya. Apabila safar yang kita lakukan ya, jaraknya itu adalah jarak 86 km atau 48 mil Hashimi ya, yang kemarin kita bahas, arba samaniyatan wa arba'ina milan bil Hashimi ya, maka diperbolehkan kita menjamak dengan syarat safarnya untuk tujuan yang mubah. Mengunjungi orang tua tentunya adalah sesuatu yang bukan hanya mubah, bahkan dianjurkan, diperintahkan sebagai bentuk berbuat baik kepada mereka. Berapa hari? Sudah kita bahas kemarin, 4 hari. Ya, 4 hari, kecuali ya kalau setelah 4 hari dia berniat akan pulang satu hari setelahnya atau dua hari setelahnya, yaitu apabila dia telah menyelesaikan urusannya, maka dia boleh menambahkan waktu di mana dia boleh menjamak dan mengqasar, dan itu boleh terus menerus sampai paling lama sebagaimana sudah kita bahas kemarin, yaitu 18 hari. Ya, dalilnya adalah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau melakukan jamak dan qasar selama 18 hari ketika beliau berada di Mekah di hari terjadinya pembukaan kota Mekah. Ya, dan hadisnya sahih sudah pernah kita baca. Apakah puasa ayyamul bid harus berurutan 13, 14, 15? Yang utama berurutan, yang bagus di pertengahan bulan ya 13, 14, 15. Tapi kalaupun kita ingin berpuasa 3 hari dalam 1 bulan tidak masalah. Ya, kita ingin berpuasa 3 hari dalam 1 bulan dengan hari-hari yang berbeda pun tidak masalah, selama bukan hari yang dilarang untuk berpuasa, misalnya seperti hari Jumat ya, tanpa berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Allah a'lam bishawab. Ada Pak Eri di Banjarmasin. Assalamualaikum. Apakah seorang pegawai negeri yang sudah menerima gaji setiap bulan dan uang yang dan menerima gaji setiap bulan, terus ada orang yang mengasih fee atau proyek, misalnya ada proyek di sebuah kantor, nah, dan apakah seorang pegawai itu boleh menerima fee dari perusahaan itu, Ustaz? Sedangkan kita sudah menerima gaji tiap bulan dan tunjangan itu, Ustaz. Apakah itu terkait dengan statusnya sebagai PNS? Artinya terkait. Iya. Soalnya kan biasanya di kantor itu ada proyek dan kita minta, biasanya kan seorang pegawai itu minta ya persenannya gitulah. Baik. Uang fee. Nah, baik. Baik, itu saja. Iya, itu saja, Ustaz. Mohon pencerahannya. Baik. Allah lah. Ya. Ya Allah lah. Menerima, meminta fee, meminta. Artinya meminta itu ada satu gerakan dari seseorang ya, dari orang yang berprofesi sebagai PNS itu meminta. Diberikan saja tanpa meminta itu dilarang ya. Bisa ditangkap dalam aturan pemerintah. Sama halnya dalam aturan agama, tidak diperbolehkan ya, bahwa satu ketika datang seorang sahabat Nabi yang ditugaskan untuk mengumpulkan harta zakat, lalu dia datang kepada Nabi, dia katakan, ya Rasulullah, ini harta zakat, sedangkan ini buat saya dapat hadiah. Maka Nabi berkata sambil kondisinya marah, kenapa kamu gak duduk saja di rumah orang tuamu, apakah akan ada yang ngasih ke kamu harta itu? Nabi marah saat itu ya, artinya itu tidak diperbolehkan. Ya, seorang pegawai negeri hendaknya dia bersikap amanah, bersikap profesional, ya, dan hendaknya dia tidak menerima sesuatu terkait dengan pekerjaannya. Dan ini tentunya bisa mempengaruhi kinerja dia, apalagi kalau pekerjaannya kaitan dengan proyek, pekerjaannya terkait dengan pajak atau apalah namanya yang kaitan dengan uang, tentunya ini hati-hati, ya, dikhawatirkan. Bagainya. Oleh karenanya dalam agama pun tidak diperbolehkan, dan secara hukum negara pun kita tahu itu tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Itu tidak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, Ibu. Mau nanya Ustaz, begini, ada titipan pertanyaan. Katanya gini, misalnya si A ingin minta maaf sama si B, tapi si A tuh menyuruh si C yang menyampaikannya. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Baik. Artinya dia menitip agar ya? Diminta tolong memintakan maaf. Iya, begitu. Baik, itu saja Ibu. Iya, iya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang paling utama ketika kita melakukan kesalahan ya kita datang meminta maaf kepada orang yang kita punya salah kepada dia. Ya, tetapi kalau dalam kondisi tertentu kita harus berwasilah kepada orang lain agar permintaan maaf kita disampaikan, itu pun wallahu a'lam bishawab tidak masalah. Oleh karenanya ada istilah dalam Al-Qur'an itu islahum bainan nas, mendamaikan di antara manusia. La khaira fi katsirin min najwakum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ya, tidak ada kebaikan dari kebanyakan bisik-bisik kalian itu, tidak ada kebaikannya kecuali yang memerintahkan bil ma'ruf. Ya, kecuali yang memerintahkan yang baik. Ya, yang apa namanya? Wa islahum bainan nas, dan mendamaikan di antara manusia. Jadi mendamaikan di antara manusia, di dalam Al-Qur'an itu diceritakan ada perantaranya. Enggak ada masalah untuk menjadi mediator, untuk menjadi mediasi di antara keduanya. Barangkali mereka belum bisa bertemu dikarenakan hal-hal tertentu, maka saling mengutus ya untuk meminta maaf dan lain sebagainya. Itu wasilah ya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara manusia. Allah alam bissawab. Mohon maaf, suara volume televisinya dikecilkan dulu. Penelepon dari Sumatera Utara ya, Pak Fadil. Ya. Boleh Ustaz? Silahkan. Begini Pak Ustaz, bagaimana sikap kita Pak Ustaz terhadap kasus yang terjadi akhir ini Pak Ustaz? Kasus apa itu Pak? Ini Pak Ustaz masih sensitif, mau Pak Ustaz menjawab ya? Televisi Bapak volumenya harus dikecilkan Pak, nanti nggak jelas terdengar ke studio. Dikecilkan dulu volume televisinya Bapak Fadil. Sudah Pak Ustaz, begini Pak Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap kasus yang lagi viral hari ini Pak Ustaz tentang seorang polisi, ini polisi Pak Ustaz, dia yang di rumah itu, soalnya Pak Ustaz kan pelakunya orang kafir, korbannya orang kafir Pak Ustaz, sementara kan Pak Ustaz kan membela orang kafir nggak boleh Pak Ustaz, tapi Pak Ustaz banyak orang Islam juga membela buat korban ini Pak Ustaz, karena dia potongnya pun sebenarnya korbannya juga orang kafir Pak Ustaz. Ya sekarang lagi viral itu Pak Ustaz di Jalan Duren 3 itu Pak Ustaz. Baik. Itu Pak Ustaz. Baik. Yang kedua Pak Ustaz, bagaimana kita Pak Ustaz tetap percaya pada polisi Pak Ustaz walaupun sekarang ini kepolisian ada mafia ya Pak Ustaz. Terus Pak Ustaz, terima kasih. Barakallahu fikum. Tentunya pembunuhan itu ya siapapun pelakunya, siapapun korbannya ya adalah perbuatan tercela. Ya. Dalam agama ya tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan apa namanya perbuatan membunuh. Ya, itu adalah perbuatan dosa. Allah katakan dalam Al-Qur'an wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Dan jiwa yang diharamkan untuk dibunuh ya diantaranya adalah muslim. Muslim tidak boleh dibunuh. Begitupun yang haram dibunuh dalam kajian fikih Islam adalah ahlu zimmah ya, atau yang biasa dikenal dengan kafir zimmi dalam bahasa para fuqaha, kafir zimmi yaitu orang-orang Yahud atau orang-orang Nasara yang tinggal di negeri kaum muslimin ya, dan mereka apa namanya tunduk kepada kaum muslimin di negeri tersebut, ya maka tidak boleh mereka ditumpahkan darahnya. Ya, Rasulullah dalam hadisnya berkata, man adza zimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang mengganggu orang kafir zimmi, maka dia sudah menggangguku, menyakitiku. Wa fi riwayatin, man qatala zimmiyan falam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, dia tidak akan mencium baunya surga. Artinya diharamkan darah mereka untuk ditumpahkan, harta mereka pun haram untuk diganggu gugat. Wa fi riwayatin, man qatala zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, maka kami akan akulah yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Artinya bahwa ketika ada orang-orang kafir, ya, mereka minoritas tinggal di negeri kaum muslimin, maka mereka pun tunduk kepada semua ketentuan di negeri tersebut, maka terjamin darah mereka. Ya, artinya darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka itu terjaga. Darah mereka dan harta mereka tidak boleh diganggu. Ya, tidak boleh dilanggar. Ya, tidak boleh direbut atau dihilangkan. Itu tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Jadi ketika kita mengatakan kata kafir, ya, kata kafir dalam Al-Qur'an, ya, yang menggambarkan setiap orang yang tidak mau beriman kepada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan dibayangkan langsung halal darahnya, tidak. Kafir itu banyak jenisnya kalau kita pelajari. Ada kafir zimmi, ada kafir ahdi, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Ada empat paling minimal. Ada kafir zimmi yang tinggal di negeri kita, tunduk kepada ketentuan kita. Ya, ini tentunya tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu dan lain sebagainya. Ada yang kedua, kafir ahdi. Dia tidak tinggal di negeri kita. Tidak tinggal di negeri kita, tapi terikat perjanjian damai dengan kita. Ini pun sama, tidak boleh diganggu. Ada kafir musta'man. Ya, yang mendapatkan jaminan keamanan, dia masuk ke negeri kita. Antara kita dengan mereka tidak ada perjanjian damai. Tetapi dia masuk ke negeri kita dengan mendapatkan dengan jalur resmi, mengajukan visa, lalu dia diberikan jaminan keamanan. Ini pun tidak boleh diganggu. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah summa ablighu ma'manah. Apabila ada orang musyrik meminta jaminan keamanan, maka berikan jaminan keamanan. Ya, mudah-mudahan mereka masuk ke negeri kaum muslimin, mereka mendengar ayat Allah, setelah itu antarkan mereka ke tempat yang aman. Satu-satunya yang boleh diperangi adalah kafir harbi. Ya, harb dari namanya saja jelas harbi, perang, yaitu mereka yukhrijukum min diyarikum. Mereka mengeluarkan kalian dari kampung kalian, mengusir kalian, memerangi kalian, menunjukkan permusuhan, menghina agama kalian, dan lain sebagainya. Banyak jenisnya, banyak kondisinya. Artinya tidak kita katakan bahwa misalnya di Indonesia non-muslim halal darahnya. Tidak ada yang berkata seperti itu. Ya. Oleh karenanya siapapun yang terbunuh, siapapun yang membunuh, harus ditegakkan hukuman seadil-adilnya. Karena siapa yang menyelamatkan satu jiwa, seolah-olah dia ahyan nasa jami'a, dia telah menyelamatkan semua manusia. Ya. Dan siapa yang membunuh satu orang, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Ini harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana kepercayaan kita menurun kepada polisi? Ya, ini jadi PR. Ya, PR untuk institusi polisi, bagaimana mereka lebih profesional, artinya apa-apa yang menjadi slogan hari ini itu jangan hanya jadi slogan, tetapi harus menjadi kenyataan yang bisa disaksikan oleh masyarakat, sehingga masyarakat pun bisa memberikan kepercayaan. Tapi kalau sudah kasus seperti ini, tentunya secara otomatis ya akan terjadi berkurangnya kepercayaan. Itu normal-normal saja menurut saya. Harus jadi PR, jadi koreksi, ya kedepannya harus ada apa namanya perbaikan, bersih-bersih apa institusi agar ini menjadi apa kelembagaan yang apa namanya yang benar-benar dipercaya ya oleh masyarakat. Saya sering sabar, apa benar kalau kita sampai tujuan disunahkan sholat dua rakaat? Saya tidak tahu ya, saya tidak baru mengetahui ada sholat tersebut. Saya belum tahu disunahkan sholat dua rakaat ketika sampai di tujuan. Kalau sampai di rumah iya, Nabi SAW dalam riwayat beliau sampai di rumah bukan di tujuan. Jadi kembali ke rumah beliau sholat duha dua rakaat. Itu yang saya dengar dari riwayat. Allah alam bissawab. Wanita berpergian sendiri mengunjungi anaknya di pesantren tapi tanpa didampingi mahram, apa bisa menjamak dan mengqasar salat? Itu yang sudah sering kita bahas ya, bahwa wanita menurut mayoritas para ulama tidak dihalalkan oleh agama untuk melakukan safar ya tanpa ditemani oleh mahram. Ya, oleh karenanya hendaknya sang wanita mencari mahramnya, apakah itu ayahnya ataukah pamannya ataukah anaknya ya ataukah kakaknya atau adiknya laki-laki dan lain sebagainya. Mahram itu banyak ya hendaknya ya, kalau memang sangat darurat, sangat urgen, tidak mungkin dia tidak sabar ya. Ada kondisi-kondisi ya di mana dia meminimalisir fitnah dia dengan apa namanya misalnya mencari teman-teman, tidak berangkat sendiri, lalu dia misalnya berangkat menggunakan pesawat ke bandara, diantarkan mahram di tempat tujuan, dijemput mahram, artinya diminimalisir sedemikian rupa agar dia tidak melanggar ketentuan syariat. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Pekalongan, mohon tausiahnya, di tempat saya banyak masjid yang sering melakukan puji-pujian pakai pengeras suara di luar sampai malam dan sangat mengganggu warga istirahat. Apa ada tuntunannya? Tentunya tidak ada tuntunannya. Tidak diperbolehkan dan negara-negara juga sudah membuat aturan, tidak boleh seperti itu ya. Ya, pengeras suara di masjid harus digunakan dengan bijaksana. Ya, digunakan untuk hal-hal yang bersifat wajib seperti azan misalnya kan hal-hal yang lain ya. Khutbah misalnya kan, khutbah Jumat misalnya kan. Adapun untuk apa puji-pujian, apalagi dilakukan di malam hari, di mana kaum muslimin hendak istirahat, hendak tidur, tentunya itu tidak diperbolehkan. Ya innal ladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Barang siapa yang menyakiti, mengganggu orang-orang mukmin, ya, tidak ada salah mereka, maka sungguh orang itu telah melakukan apa? Dosa, ya, telah melakukan dosa yang sangat besar. Oleh karenanya hendaknya kita bijaksana menggunakan fasilitas umum, jangan sampai malah mengganggu apa kaum muslimin. Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.